Hey, coba dengarkanlah harapan aku ini sebelum kita lanjutkan mimpi kita bersama. Hey, coba pandanglah jiwa yang bertanya ini sebelum kita lanjutkan kisah yang akan berlangsung selamanya.